datanglah kemari bersama menari dan menyanyikan lagu yang gembira. Biar hati duka tak lagi terasa, biarkan semua berlalu terbawa angin. Mengapa bersedih? Tiada guna kawan, lupakan saja. Menyesal tak berguna, menangis tak berarti, salah sendiri. Yeah. Hey, marilah kemari bersama menari dan menyanyikan lagu yang gembira. Hey, marilah kemari bersama menari dan menyanyikan lagu yang gembira. Biar hati duka tak lagi terasa, biarkan semua berlalu terbawa angin. Mengapa bersedih? Tiada guna kawan, lupakan saja. Menyesal tak berguna, menangis tak berarti, salah sendiri. Tak berguna, menangis tak berarti, salah sendiri. Yeah. Hey, marilah kemari bersama menari dan menyanyikan lagu yang gembira.